niku mboten mesti diparingi keselamatan. Tapi nggih, mboten kok terus nek wong dikei keistimewaane ku mesti cilaka nggih mboten. Terus wong sing mboten dikei keistimewaan kok mesti bejo nggih mboten. Tegese sami-sami kemungkinan pun ada wong diparingi selamat niku yo kadang-kadang metu istimewane kadang-kadang boten. Wong dikai istimewa itu kadang-kadang selamat kadang-kadang boten. Niku tok intine niku ben ora menfonis napa sing dados keputusanipun Allah Subhanahu wa taala. Menungso niku maksude kula panjenengan dadi menungso niku aja pisan-pisan menfonis apapun yang diberikan Allah pada kita. Oh, bisalah aku ngene. Iku mboten oleh. Mergi napa sing diparingi Allah niku sedaya kemungkinane sami. Napa sing diparingi Allah dumateng menungso niku kemungkinane sami. Kemungkinan apa? Kemungkinan selamat kalih kemungkinan mboten selamat. Soal keistimewaan sakjane kabeh dipakai pandum keistimewaan. Watu juga keistimewaan atas, banyu juga keistimewaan ini. Banyu sama banyu. Sembarang juga keistimewaan oleh Allah. Juga khasiat ngaran. Tapi sedaya niki minangka saluran kasih sayang. Nah, soal selamat kali buatan selamat itu jalurnya benten. Jalurnya benten. Maknanya ngeten ya. Soal ini kalau jenengan kan nek jika posisi kali sisi Allah ini kalau terus pengen ngalih posisi. Nek jika melarat pengen ngalih posisi menjadi wong sugih. Niki makna pengertian berubah sing kita pahami niku merubah dari melarat menuju sugih. Padahal soal sugih karo melarat niku pun mboten berubah. Soal posisi niku kalih Allah taala niku pun diputusne kebiyen niku pun mboten diwae. Posisi niku nggih, tapi sing ngeten sampean dadi wong melarat niku ya tahun ini sampai tahun sakmene dadi wong marat kuwi wis ora iso berubah mboten diwae. Tapi menungsane sing nampa marat niku saged ngowahi rasa sing ditampa bentuke bentuk marat ning rasane rasa sugih ngoten niku saged. Saged nggih. Saged. Sing ditampa niku rasa napa barang jelas-jelas bentuke bentuk marat ning rasane rasa sugih iku saged. Suwali enten wong sing dikeki bentuk peparing rupa sugih. Niku keistimewaan namung. Keistimewaan sugih niku nggih. Menungsane saged tumiba duwe rasa-rasa marat niku saged. Bentuke bentuk sugih, tapi rasane rasa marat niku nggih saged. Niki lek digawe keistimewaan sing bangsa pandum wadak biasa, ngoten nggih. Pandum wadak umumnya sing gampang dipahami niki. Semanten niki dalam hal posisi keakraban. Posisi keakraban terhadap Allah. Wong ibadah, wirid, riyadhah. Nggih, melu to reka, napa tirakat ngamale napa, bentur maca selawat, bentur maca ayat kursi, bentur napa apa teng alas niku namine wong kali Allah taala diparingi saged ikhtiar lan niku biasane pandume nggih sami sok enten sing dipandumi taksis rupa karomah nggih sekaligus diparingi pandum takhlis rupa keselamatan sok enten sing namung diparingi takhlis tapi mboten diparingi taksis. Sing cilaka niku nek udan dalek wis tirakat tenan-tenan, riyadhah tenan-tenan, diparingi keistimewaan ngareng ora selamat. Niku sakit ngoten. Wa tiyang sing diparingi keistimewaan itu kemungkinannya masih tetap sama, mungkin selamat, mungkin mboten selamat. Tiyang sing butuh selamat niku wis gak peduli mbuh istimewa mbuh ora istimewa, ora urus, sing penting selamat. Lah niku lek wong wong pinter, wong cerdas pemekon milih, milih di istimewa tapi gak selamat, karo milih di selamat tapi gak istimewa. Nggih, milih selamat mawon, pokoke selamat itu mesti istimewa. Nggih lho, kabeh liyane mau wong sak bis digurjuran kabeh ndek tak sing ora digurjuran kan berarti selamat itu kan berarti kan istimewa. Nggih, berarti was kabeh dikei keistimewaan, ben bisa iso numpak bis api-api. Ndek ora dikei keistimewaan mergo mlaku sikil. Tapi sing sak bis iku digurjuran kabeh. Ndek sing mlaku sikil santai-santai ora digurjuran. Ya berarti malah istimewa. Nah niku mula wangsul dateng gawe konsep Ibnu Athaillah nggih laisa man kullu man tabata tahsisuhu kamula tahsisuhu ora ana apa kullu man saben-saben wong tabatakan tetep apa tahsisuhu keistimewaan man iku kamula mesti sampurna apa tahsisuhu keselamatane man. Cara jawane ora mesti wong sing istimewa kuwi selamat. Mboten. Pun. Lah niki tesih terusé persoalan menika. Nggih. Kenging napa? Mboten. Kenging napa kok njur enten sing dikeki karomah? Kok sing padahal sing sahabat-sahabat dhisik-dhisik ulama-ulama salaf piye niku malah arang-arang sing duwe karomah. Dosa tiba guru-guru wali-wali kok kata sing gadah karomah. Apa berarti wali luwih unggul timbang sahabat? Apa lek ngono sahabat iku dudu wali? Oh, ngitunge mboten ngoten. Persoalane niku mboten kok soal wali kalih mboten wali. Persoalane mboten kok hebat kalih mboten hebat. Persoalane luwih selamat kalih sing mboten selamat. Lek para sahabat iku krana pun akrab dumateng Rasulullah, jaminan keselamatan luwe mantep, makanya gak perlu karomah. Mujizatnya pun kuat kaji Nabi, jadi harus gendak. Nah, tapi ini bengguri-guri. Uang itu diceritani mujizatnya kaji Nabi, cok, lu rapatnya ngandel. Nah, perlu enek kiai sing karo Allah diparingi karomah, utawa ya maunah lah. Oh, no. Terus, bajur khususnya, pokoknya ini tanah Jawa, jenis karomah, karo maunah itu blader. Gitu, wong iso bangun langgar ngono ae biasane lek ngetok ringin kesambet lha iki terus wani ngetok ringin delalah ora apa-apa lho mboten niku. Niku karomah, iku maunah, ini malam. Niku mboten niku. Lah kok Sayyidina Umar niku mestine lek ndelok hebate kaya ngono kuwi kok matine kok dipateni wong. Sejane kok di sejani Abu Lu'lu'ah. Ini wong Yahudi. Berarti lek ngono Sayyidina Umar iki ora duwe karomah. Lho ngitunge mboten ngoten. Persoalan niku untuk keselamatane Sayyidina Umar dhewe. Sayyidina Umar riyen nek tukang mateni wong. Sak derenge mlebu Islam. Nggih, tukang mateni wong. Supaya sok teng akhirat Sayyidina Umar ora dituntut. Sedane ya dipateni wong dadi wis bebas ora ana tuntutan maneh. Ya niku dalam rangka nyelametno Sayyidina Umar. Mulane niki dijawab nek wa hakaza. Pan kaya mengkono-mengkono wong sing wis kuat keyakinane kuwi ora butuh marang pemantapan. Wong sing wis mantep keyakinane ora butuh pemantapan. Wis mantep kok dimantepno niki ya apa? Eh? Lek wong dikei ngombe lak mergo ngelak. Nggih. Nek wis ora ngelak apa dikei ngombe. Anane elek karo mah mergo akeh sing ragu-ragu. Mergo salah sijine fungsi karomah untuk memantapkan keyakinan itu ketika mereka ragu-ragu. Lah nek saiki wis gak ragu-ragu, lha apa dikai karomah? Kan wonten pertanyaan itu sih. Mula walakan dalam kaya mengkono-mengkono wis ora butuh marang pemantapan rupa karomah karena ono sapa asalahu ulama salah termasuk para sahabat radhiyallahu anhum iku lam yuh which ora dadi akan butuh hum ing ulama salah sapa sing ora dadekno butuh al-haqqu Gusti Allah Subhanahu wa taala ora dadekno butuh ila zuhuril karomah maring munculé pira-pira karomah al-hisyati kang bangsa kena didelok mata karomahe ora butuh karomah sing bangsa keanehan-keanehan lahir numpak sajadah iso mabur liwan dhuwur banyu ora kelelep ditabrak truk ora pendeng ora bangsa ngono-ngono kuwi wis ora butuh ngono ten sebab napa lima krono barang atau kangus paring sapa Gusti Allah hum ing ulama salaf maringi napa maringi minal ma'arifi rupane kira-kira kemakrifatan fil al-ghaibiyati kang bangsa samar wal ulumi lan kira-kira ilmu al-ishadiyati kang bangsa panyeksian ngelmu ni ulama salaf itu ngelmu sing wis nyoto ni juwati wis koyok nyoto ni koyok nyoto ni saman roh aku saman diwijini ku lak ngerti aku ngerti tak kira ngerti tak saman enak aku ngerti ni ku saman apa perlu diomongin wong liya kue ku enak lho apa perlu diomongin lho terus dibuktan lho bukti ni enak kue ku mergo dik mau ora ana apa-apa saiki moro-moro kowe teko iku berarti kowe ana ora usah diceritani ngono iki wis wis ngerti ora nek aku ngono sami kalih keyakinane ulama salah terhadap berita wahyu sing ditampa melalui Rasulullah ditampa melalui ceritane sahabat niku sekali diceritani kaya-kaya hadir tenan ilmu mereka bukan ilmu jarine maneh tapi ilmu mereka sudah sampai pada ilmu rasa yang mantap dan keyakinan mosok niku mboten perlu enten karomah-karomah. Dan walayah kaji pan ora butuh apa aljabar gunung ora butuh ilah mursatin maring patok ben ora ngolah-ngale. Gunung iki gak perlu dipatok wis gak ngolah-ngale. Gila, gila nek perahu, gila perahu merapat ke ngelap pelabuhan, itu perlu digandoli patok. Ben apa? Ben buat ngeloyang lain ke tengah ombak. Nek gunung ini wis ora obah, gunung ini wis ora ngeloyang lain, nek ora perlu dipatoki. Lha apa dipatoki? Lha apa kan kowe matoki? Iki lho gunungnya ben ora ngolah kalen iki. Ini jenenge wong Jawa ngarani apa lawar gawe. Ta, wong pusuk mantep. Kok dikaei patok ta. Mula bal karomatu, mongko tawi karomah. Iku rafi'atun bisa ngilangaken lizalzalati syakki maring guncange keraguan fil minnati ing dalam peparingi Gusti Allah. Mulane fungsine karomah itu diantaranya adalah untuk menghilangkan keguncangan keraguan dalam hati sampean ketika sampean mungkin ragu-ragu terhadap anugerah Allah. Kok gek dikeki, kok gek ora. Kok gek dikeki, kok gek ora. Lah delok tanggale wis mepet. Mulut ya aku kadung janjian karo besan arep duit gawe kok nanti tanggal sampe duitnya orang nyekel gue si doman gue orang ini kan jenisnya zal-zal guncang nah terus kalau gue selalu tidak kemantepan di luar dugaan di luar kemampuan sampean sampean wis ora urus. Alah wis sembuh nyatane aku wis susah rono-rono ya ora arek sing gelem nulungi. Aku sambat karo kakangku, kakangku ya cek bar operasi. Sambat mbek adikku, adikku ya bar dijaluki duit karo ponakanku. Mergo jareke arep dadi tentara ya butuh duit. Terus anu sambat tanggoku mergo nekne kok malah karo budal ning dene kok butuh duit. Alah wis ora arek sing dijaluki tulung. Jaluk tulung Gusti Allah wis. Eh, karo jaluk tulung Gusti Allah. Betul, bentuknya tahajud terus maca wakingah terus sholat jumatnya ditenangani nah kiri-kiri orang anak suwi tekondoto harap duwe gaya kurang telung dino itu moro koncone sing duwe apa, rata sing duwe terok, duwe disel duwe moro diwe-diwe anu wes ini sumbangan wis aku wis ora ono rasa dibayar iku diso sak kanune ndak wis lega alhamdulillah dibae Gusti Allah iku ya paling tenan ya ben mantep mboten lho ora kok terus wah hebat ya jumaku mandi ora ngono kok awake lek sampean terus moro wah lek ngono pancen salat duha aku mandi tenan lek sampean nampane ngono sampean kemlelet jenenge. Tapi lek sampean lalu lebih mantep lagi oh tibake pancen pangeran iki lek mari iki ora liwat sebab ngono ora duwe duwit ritet ora duwe duwit ritet setenge ora nyekel duwit lek pancen wayahe ana terop ya terop teko dhewe bisa teko dhewe piring sak sendoke disili dhewe padahal aku ora urung golek urung duwe duwit oh tibake ora usah duwit kuwi wis iso selesai ngono. Nek Gusti Allah ngersakno. Nah, niku salah siji ning fungsine karomah utawa maunah niku wonten niku. Nah. Wa ma'rifatu wa ma'rifatu tafaddulillahi ta'ala. Lan kanggo ngerteni oleh ngunggulaken Allah Ta'ala, ngutamakaken Allah Ta'ala iman ing dalem wong azharat kang katon apa karomah alahi ing atase iman wa syahidatan lan minangka kanggo bukti lahu keduman bukti bil istiqomati kelawan ajek ma'allahi sertane Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi lek karomah niku diparing sama seseorang itu hanya sebagai saksi saja bagi orang itu bahwa ternyata istiqomah itu ada pada dia. Dengan munculnya karomah itu sebagai bukti bahwa istiqomahnya kepada Allah itu ada pada dia. Tetapi bukan berarti sing marahi metu karomah itu mergo istiqomah itu ora ngono. Wale lah mikirmu ngono. Orang kok aku tak istiqomah dan bentuk karomah orang. Anane sampeyan metu ambekane itu sebagai bukti lek sama urip. Ngono to ae ora kok aku tak urip ben ambekan yo kuwi. Aku tak urip ben ambekan yo. Ora ngono. Anggur sampeyan urip kuwi pancen yo mesti ambekan. Nek sampean isih iso ambekan iki tandane sampean isih urip. Tapi ora kok terus karepe wong urip ben ambekan iki ora. Utawa kok wong karepe ambekan iki ben urip kok iki ora. Sama sekali sakjane ora ana hubungane. Niwak iki ora ambekan nganggo hawa nyatane ya iso urip. Lek butuhe urip. Nggih. Niku namung pertandha mawon. Jadi karomah itu hanya sekedar tondo. Lah jenenge tondo itu sok dilek. Saman ngekeki tondo. Tondo. Lah iki omahe kancaku, ngoten niku ya ora mesti kudu jeneng, Mbak. Tondone apa jenenge wae omahe ora tulisane Imron Jamil. Saman lha nek pas ora ana tulisane Pak Garo. Lho, ngerti ku aja liwat tondo, ngerti ku liwat kakek-kakek ngoten. Lah Entahlah lek gak anu ya mungkin tondo ini lho. Lah iku apa buktine? Mobile parkir ning kono. Lek ngono ya omahe Pak Imron kuwi. Lah kok gara-gara mobile dile. Lho, jenenge tondo niku iso ngalah ngale, iku lho maksude. Jadi karomah itu jangan dipakai pedoman. Karena karomah itu bisa berubah ukuran. Mungkin hadir, mungkin tidak hadir. Lah sing perlu dipegangi apa? Ya istiqomah kuwi. Nek ana istiqomah, iku suatu saat mesti metu karomah. Tapi lek ana karomah durung mesti lek ana istiqomah. Iku jenenge tandha. Pun. Wanasu dalam hal niki soal karomah niki. Wanasu tae menungso. Wanasu tae menungso bil karomate ing dalem masalah karomah. Iku ala tala tati aksamin ing ngatase telu pira-pira macem pira-pira bagian. Nah, sikape wong. Sikape wong menghadapi karomah niku enten telu. Enten telung kelompok dalam hal mensikapi karomah niku. Kelompok nomor 1 kaumun ana suci kelompok kaum ya ja'aluna kang dadiaken sapa kaum ha ing karomah didadekno wa ya kal amri ing notoke perkara. Cara jawane menjadi tujuan paling puncak. Ana wong niku sing pancen cita-citane pengin oleh karomah. Gegeman gak wis oleh karomah. Fa'in wajadu mongko lamun padha nemu sapa nas kaum ha ing karomah mau azamu ngono mongko padha ngagungaken sapa kaum ngagungaken man ing wong dhahar kang muncul apa karomah alahi ngatasi man wa in fadidu lan lamun padha ora nemu padha kesepen sapa si kaum ha ing karomah lam yatawajjahu mongko ora padha madhep sapa kaum ditakzimi kelawan ngagungaken ilahi maring man. Kelompok pertama karomah itu menjadi tujuan. Buktine ngene, buktine. Lek ndeke milih kiai, milih guru, milih mursyid. Iku sing ketok karomah. Ora kok dipilih piye carane lan didik. Ora digelok piye carane lan ngomong-ngomong murid mboten, tapi sing didelok wonge ampuh apa ora. Lek wonge ampuh, wah, wis ngakuno nun sawu sile teh dibulate. Ibarate mboten. Tipake sandal disujuti. Muga wonge duwe karomah. Tapi lek kok suatu saat karomah kiai ini memang orang diketokno karo Gusti Allah. Jur dhek ora rumangsa iso ndelok karomah maneh ning gone kiai ne kuwi. Wis, dhek mlengos. Terus gak ngreken kiai ne neh, lek perlu nganggep kiai kuwi wis murtad saiki. Buktine apa? Ya karomah ilang. Oh, ngono dadi ne. Niku enten lho, tiyang sing ngoten niku banyak nggih enten. Jadi lek cerita-cerita paling banding-banding no nganggep wong ini yang paling mulia sapa? Ya wong sing oleh karomah jenenge mulia. Ya lek sing ngoten. Jeneng nganggep karomah. Ya ora mulia kuwi jenenge. Dadi terus mau pinter-pinteran ngono ae kok padha karo aku kok ya pinter. Ngoten iku. Ya ya sing duwe karomah kuwi. Ya sing lek masih ora duwe duit ngono ndek iso lapo-lapo lha kuwi karomah. Ora padha karo liyane. Ngono padha-padha wae. Mbegure nggon kula wae. Golehane sing ngono to kowe kadeti. Dadi karomah itu dianggap suatu puncak dari segala hal. Nek lek urung metu karomah dianggap urung sukses. Senajan ndeke ibadahe wis metu, jamaah wis istiqomah, nyambut gawe ne yo ajeg, rumah tanggane wis tentrem. Dadi ora ana persoalan sing berarti. Tapi lek urung metu karomah ya rumangsa urung tutuk ibadah. Enten sing ngoten niku. Nah, enten malih kelompok kedua. Niki jan nuwun sewu. Setengah iki ngremehne karomah. Wakismun lan sekelompok maneh kalu padha ngucap sapa sapa kaum. Wa ma hiya karomah. Wa ma utawi apa iku hiya ya karomah al karomah utawa pira-pira karomah. Apa itu karomah itu apa? Enggak ada apa-apanya. Karomah itu sebenarnya malah tipuan kok. Artinya karomah itu adalah sebagai bentuk tipuan dari Allah untuk menguji orang yang diberi karomah itu. Mergo mesti ini umpama ndek ora kebujuk karomah. Contone, bagaimana ngoten. Enek wong asale wirijan, istiqomah biasa. Yo mulane tertib. Anggap bar salat yo wirijan menurut pesene gurune diwiridne istiqomah biasa. Gari-gari suatu ketika karena dibuka karo Gusti Allah atine, ndek ndelalah dipethuki karo wali sing ning kuburan. Wali sing ning kuburan metu ndek terus ngekei cerita ngene pesen anu le jarene wani ning kuburan niku anu nek malam Jumat kowe tak anteni lho maksude dinteni rumangsane kon mara teng sareane ngene kok akhire malam Jumat kok wah sesuk eneh kebuka maneh terus tok sareane ngono petuk wali sitok eneh ngekei pesen anu kowe tak kei tugas yo ben malam Selasa weh, sak santrimu maca Yasin ping 10-10. Malah maca Yasin. Wis weh malam setu. Kuwi ben malam setu ning nggon kule. Kuwi sing mesen iki wong ahli kuburan kabeh iki setek. Wis ahli kubur kabeh gitu lho. Lah itu dia merasa begitu itu bangga. Ketika dia merasa bangga, seakan-akan itulah tugas yang terbaik bagi dia sampai akhirnya mulangi kelendrian. Istiqomah yang melang-lang padahal dia punya titipan ilmu yang harus disebarkan wakilnya malah kebujuk pisan mergo karomah niku wasane awitan bener bisa buri-buri iblis nunut iblis nunut terus akhirnya iblis melok pesen pisan anu le yo oleh gue kepengen tampuh nek gue hebat maneh ilmumu gue kudu ngetengi muridmu dhewe ngono sing ngono bareng tahu tu tidak? Misalnya kan terus kapusan atau tidak? Gara-gara kawitane apa? Ngagungno karomah. Termasuk kaya Kiai Barseso niko, niko lan kapusan karomah. Mulai kita tahu apa itu karomah. Wong innama ya hidaun, innama ya kesini jauh taik. Karomah iku hidaun pura-pura tipu daya. Yuhdaun kan di aku sih pihak lawan karomah mau sapa ahli iradah itu wong sing ahli iradah orang yang punya iradah kuat untuk ibadah getu di hadapan Allah itu mudah diakusi ketika dienggokno oleh keistimewaan-keistimewaan karomah tadi perlu lihat ibu minimal nek gak menggok mendek upama gak menggok minimal mendek menikmati karomah itu kan terus jadi mendek ada liat ibu supaya podo mendek sopa alu irodah biha kelawan karomah podo mendek alaku dudihim yang ngatasi batas terakhir si ahlu irodah jadi terakhir nemu karomah itu sakiro pemahaman tauhid ini Allah sakiro ya mendek sama nukui sing upomo jadi orang mendek ning karomah jadi iso terus memahami Allah lebih jauh kedekatan kepada Allah lebih jauh ning krana wis mam dikek karomah mendek sak ngono kuwi. Mboten. Krana ndek wis marem iso metuki wong ahli kubur, maksane kuwi sebab padahal pokoke ndek gelem terus ahli kubur gak perlu dipethuki sak jambe ahli kubur iso dipethuki. Engko gak kepencet karo kuwi sak jambene iso dipethuki mana terus sampai akhirnya ada keakraban yang hakiki kepada Allah. Dan hatta layang hati sehingga orang bisa nututi sapa si ahli iroda orang bisa nututi makoman yang makom laisakan orang ono sapa apa si ahli iroda laisakan orang ono apa makom gua ya makom orang ono pulahum kedua ahli iroda artinya dia sehingga karena dia mendek sehingga mereka tidak bisa menyusul kepada makom yang lebih tinggi yang sekarang dia belum punya. Ngoten. Laisa huwa lahum sing caiki dhewe urung duwe makom kuwi ning krana menjet malah ora iso nututi makom sing dhewe durung duwe. Mula termasuk Syekh Abu Turab. Hatta kala sing dawuh sapa Abu Turab, Syekh Abu Turab An-Nakhosi. Dawuh li Abil Abbas Ar-Raqi maring Syekh Abil Abbas Ar-Raqi. Dawuh ngeten. Ma yaqulu ashabu ka fi hadhihi al-umur allati takarramallahu fiha 'ala ibadi. Ma yaqulu mau tawi apa iku yaqulu berpendapat sapa ashabu ka pira-pira kancamu fi hadhihi al-umur ing dalem iki pira-pira perkara karomah allati kang takarramah kang wis paring karomah sapa Allah Gusti Allah biha kelawan hadhihi al-umur paring karomah ala ibadihi ing atase kawulane ibad ing atase kawulane Allah. Menurut pendapatnya kanca-kancamu piye soal karomah yang seringkali karomah itu diberikan oleh Allah kepada hambanya? Aku pengin ngerti. Ini sing takok Abu Turab sing ditangleti Syekh Abil Abbas Ar-Raqi. Faqala mongkon jawab sapa Syekh Abil Abbas Ar-Raqi. Ma ra'aitu ahadan illa wa huwa mu'minun biha. Nggih biasa to. Wong jenenge karomah niku gaweane Gusti Allah. Nggih nggih percaya-percaya mawon, artinya tidak mengingkari bahwa karomah itu ada. Betul lho. Ma ra'aitu ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong suci illa wa huwa kejaba. Wa huwa utawi ahad iku mukminun percaya biha kelawan karoma. Kula mboten tau krungu. Mboten tau krungu sing mboten percaya niku mboten tau krungu. Wis sedaya percaya soal karoma. Faqala. Monggo jawab sapa Abu Turab. Lho, lek ngoten nggih. Nggih jelas iku. Wong mboten percaya karo karoma niku mungkin mung gawe gak percaya karo mukjizat dadi wong kafir niku. Soal eneke karomah kabeh wong mesti percaya, terutama wong mukmin. Kowe wong mukmin ukur-ukur wonten mawon dicuki karomah, mesti percaya lek karomah niku ento. Faqala Abu Turab man utawi sapa wong ulam yukmin ora percaya sapa man biha kelawan karomah takut kafara, moga teman-teman kufur sapa wae. Lek sing sampean persoalane niku soal percayane niku nggih ya jelas. Jelas. Wong mboten percaya karo karomah niku suwe-suwe iso kufur. Mergo niku mungkin munggah ora percaya karo mukjizat. Sing kula takleti itu mboten soal percayane niki. Dalam hal suasana sing hubungane kali thoriqul aqwal, jalan untuk menguat suasana ketuhanan yang dilakukan oleh seorang murid. Dan niku sing kula takokne, inna masaltu. Angin mestine takon sapa kula ka ing panjenengan, sing kula takokno niku mentariqil ahwal, saking dalane pira-pira tingkah laku rohaninya. Sing kula takokne niku. Tegese kanca-kanca sampeyan niku lho, upama enten wong nampa karomah, utawa mungkin kanca sampeyan niku nampa karomah ngoten, niku cara mensikapine dos pundi? Niku sing kula takokno. Faqala. Eko mongko jawab sapa Abil Abbas Ar-Raqi. Nggih, ngapunten nek soal niku. Kula jeneng nate ireng. Ma'arifu lahum qaulan. Ma'arifu mboten tau krungu, mboten tau ngerti sapa kula lahum kedue ashab, kedue kanca-kanca, mboten tau ngerti kaulan ing pendapat. Soal niku dereng nate mireng kula komentare kanca-kanca. Soal hubungane kalih perilaku kerohanian niku dereng nate mireng. Faqala moko dawuh sapa Abu Turab. Nek sing kula mireng ngeten Syekh Abil Abbas. Kula mireng kabar-kabar santri-santri sampeyan niku nganggep nek nek karomah niku termasuk tipu daya saking Gusti Allah. Niku sing kula mireng-mireng mak mboten. Bal qul balkul balik dawa sapa sira zama nyono sapa ashabu ta pira-pira kanca sampean ana sak temene karomah niku khidaul pira-pira tipu daya menawa hakil saking Allah Subhanahu wa taala. Jane sampean digawe aja kok mboten berpendapat ngoten to. Wong sing kula mireng niku murid-murid sampean niku sami berpendapat. Nek le karomah niku tipu daya saking Allah Subhanahu wa taala. Niku pendapat murid sampean jane sama jawabe ngoten mawon. Jawab kok diuruhi. Tapi ngeten lho, mulai salah amru kadhane. Sing dadi soal niku jane mboten soal karomah jane. Karomah niku kale Allah taala ditekakne kok. Dianggap gusalah tukang ngapusi niku dos budi. Keliru. Walaisalam ora ana apa amru perkara. Ora niku kadhalika kaya mengkono-mengkono tipu dayane Allah. Niku mboten ngoten lek cara kula. Lah sing tipu dayane ku sing pundi? Kok sami-sami berpendapat tipu daya? Sing tipu dayane ku duduk karomahe, tapi wong sing nampa karomah. Niku lho sok-sok niku enten sing kebacut wae seneng karomah. Lah senenge teng karomah sing kebacut niku sing akhire dadi nang tipu daya. Tapi lek tekone karomah niku dhewe sing kae napa? Di antaranya untuk memantapkan keyakinan itu Allah. Inna mal hidau ay bestine utawi tipu daya iku fi halis sukun ing dalem tingkah anteng tur marem ilaha karoma sing ketipu niku lah nalika enten tingkah meneng anteng wis marem terus ora butuh munggah neh rumangsane ya kuwi puncak cita-cita. Lah niku jenenge kapusan ngene. Mboten. Fa amamma mumpana kuno tawi wong lam yafrah kang ora bunga sapa man dia kelawan karoma walam yusakin lan ora anteng ora marem sapa man ha ing karoma fatilka mongko tae mengkono-mengkono karoma sing disikapi kanthi gak bunga lan yo biasa-biasa saja iku martabatur rabbaniyin martabat pangkate pira-pira wong kang ahli ketuhanan. Kalau memang dia itu diberi karomah yang biasa dianggap ya itu salah satu ciptaan Allah itu aja, tapi dia juga enggak punya keinginan untuk menolak atau memilikinya dan dia terima apa adanya sebagai salah satu bentuk takdir atau kekuasaan Allah. Dan umpamanya ditinggal dek ya ora ketun, ketekan ya ora bunga. Ya, itulah namanya orang yang benar-benar ingin menuju kepada Allah, rabbaniin. Rabbaniin ora karomiin. Nek mesti guru karomah iki jenenge karomiin. Dadi lek sampean dugi tenggen kula, niku mung sekedar milih pengin ngombe wedange, ya jenenge wedaniin. Iku bolone wedang. Nek sampean dugi niku riyo-riyo pengen pengin golek ibu lo pengin ketemu kula. Lah niku jenenge bola kula. Oh gak bolone wedang kula. Iku dirose si sahabu turut niku ngoten. Bahkan lan ana apa hadza iki pendapat. Ngoten. Bahkan lan ana sapa apa hadza iki pendapat min Abi Turab saking Abi Turab radhiyallahu anhu. Bahda an atosa sawise yen tonoa sapa al-qaum wa hum qaum iku ashabu kira-kira sahabate santrine si Abu Turab. Mergo si Abu Turab iki santrine nggih ta. Suatu ketika niku padha nolak mboten enten banyu. Mboten enten banyu. Padoroba moko banjur gepuk sapa nyebrek sapa si nabok sapa si Abi Turab dia dihi kelawan astone si Abi Turab nyeblek al ardo ing bumi da kok fana ba'a moko banjur nyumber apa al mau banyu. Oh, Jadi suatu ketika santrinya do ngelak, butuh nenek hujan, butuh nenek nopo-nopo. Akhirnya siapa turap ni tu terus nyeblek bumi moro-moro nyumber banyu. Fakola maka ngucap sokofatan bucah nom. Santren bucah nom-noman ni tu muning itu. Nganu, saya lo kepingin nyumber banyu ni tu sih butuh nyumber ngelakan banyu ni tu gising tenggelam tu lo. Ini saat temennya kula niku uridu karep sapa kula karep an asrobahu yen to ngombe sapa kula hu ing banyu oleh kula ngombe fikodake ning dalam lemah ning dalam wajah ngoten kula kepengin ngombe toyo tapi sing mboten mancur ning banyu ning lemah tapi toyo sing pun enten agahe padoroba moko banjur depuk maneh sapa si Abu Turab yadihi kelawan astone si Abu Turab njepuk al-ardha ing bumi fanawala mongko iso ngroboh iso merkoleh iso nyekel sapa si Abu Turab hu ing si Abu Turab bisa nyekel kodahan ing fanawala mongko banjur nyerahno mongko banjur nguwehaken sapa si Abu Turab nguwehaken hu ing patan nguwehno kodahan ing wadah gelas min sujajin saking kaca abiyado kang putih nyeblek lemah plek ngoten marang muncul enten apa gelas putih ngoten terus di longne teng bocah nom niku wau fasyariba mongko banjur gelem ngombe sapa sifatan wasakolan banjur ngekek yombenan sapa patan nae kita kabeh ngoten sampai gelas niku wau seputih niku wau jombe kok apa santri-santrine kuwaben niku mboten entek-entek ngoten kala dawuh sapa Abdul Abbas Ar-Raqi Syekh Abdul Abbas Ar-Raqi wa mazal al-qadahu ma'ana ila Makkah wa mazal al-qadahu kinsir-kinsir apa al-qadahu gelase mang iku ma'ana digawa karo kita sertane kita sertane kita ila Makkah sampai teko Makkah rupane niki perjalanan badhe haji ngoten dene iku gelase digawa sampai dadi Makkah nah ternyata kanca-kancane Abdul Abbas Ar-Raqi ini enten komentar rada miring ngoten enten komentar rada miring tentang napa karomah sing diketokno kali Abal Anpa Buburok ngoten niku wau. Dan itu enten miring komentari ngoten niku wau berpendapat bahwa ini lah apus-apus wae. Iki karomah model ngene iki malah mbebayani iki pun iki apus-apus karo Gusti Allah. Terus akhirnya saya Turab ngekek penjelasan ngoten niku wau. Dan bon. Kala dawuh sapa Syekh Abdul Hasan. Syekh Abdul Hasan Asadi. Wal qaulul faslu utawi pendapat al faslu kang bisa misah sing iso mutusaken persoalan dalika ing dalem mengkono-mengkono pendapate karomah iku ana sak temene kelakuan iku layam bali ora sayojo apa antuk laba yen to disuwun apa karomah ngoten mawon sing penak niku karomahe ora usah dijaluk mergo apa adaban krana netepi tata krama mak Allah serta ne Allah taala mboten mawon dadi lek sampean wiridan sampean riyadho sampean pengen lakoni apa-apa ora usah milik karomah tapi suwane upama enek wong sing diparingi karo sampean aja kesusu nuduh sing ora-ora, ngoten lho. Dadi sampean pribadi lek pas wiridan guru istiqomah, senajan ora enek karomah ora masalah, sampean sampean iso berusaha istiqomah. Tapi upama sampean nemu wong liya nampa karomah, sampean ora usah alok rena-rena. Paham ya? Jadi ora usah kesel. Iku lak karomah, lek mau karomah oleh tukang salat lak pinter. Ngono mboten niku, ora usah muni-muni ngono. Niku mergo lek sampean melok-melok komentari muni ngono kuwi ada unsur seakan-akan napa? karomah itu sesuatu yang hina, padahal itu pemberian yang agung juga dari Allah. Wa man utai sapa wong iku duharat pertelopo karomah alahi ing atase si man uzima, mongko perlu diagungaken sapa man, perlu dimulyakno mergo apa? Di anak karena satu menit karomah itu syahidatun minangka saksi lahu kedua siman saksi bil istiqomati kelawan istiqomah ma Allah serta Allah subhanahu wa ta'ala. Ojo terjebak sampai melecehkan karomahe. Bener, niku perlu ngati-hati. Pun kola dawu sapa Syekh sinten iki? Sik teruse wingi dawuh sinten iki? Dawuh Syekh Ibnu Athaillah ngene Lata Ibnu Minan. Qala dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah ngene Lata Ibnu Minan. Wal qismu salitu utawi bagian sing nomor 3. Niku lak kelompok kedua to niku sing muni napa? Karomah iku lak budaya. Kebacut nih, oleh meremehkan karomah sampai kebacut. Nah, sing nomor 3 nih. Wal qismu salitsu tai kelompok sing nomor 3. Wa wa utawi kelompok sing nomor 3 iku antal haro yen to pertelo pal karomahku pira-pira karomah fil waliyi ing dalem seorang wali. Tapi sing manfaate karomah mau tibake li ghairihi kedhewe liyane wali. Dan, nah, niku karepe wis mundi wal murojo utahe kang dikersakaken bidzalika kelawan mengkono-mengkono munculé karomah untuk orang lain sing dimunculi wong liya tapi sing nampa manfaate wong sing delok. Niku enten karomah model ngene iki enten. Iku ta'rifu dzalikal abdi. Iku ta'rifu dzalikal abdi. Merohano ngenalno mengkono-mengkono kamula sing roh alazikan syaida kang meroh sapa kawula haing aromat menehi weruh apa menehi weruh bisik katitori di hadal wali kelawan sohae kelawan benere torekoe iki awak wali alazikan dhaharat kang pertelo alahi ing ngatasé hadal wali apa al karomatu karomah imma ayyakuna ana kalane arep yen to ana sapa si ngabet mau ana iku jahit kan asale wong sing ora ngandel bayar jiwa moko bali sapa si jahit bali ilang tirofi maring ngakoni au kafiron utawa mungkin malah dhewe wong kafir kaya udu mongko ana sapa si kafir ana iku bali sapa kafir bali ilal imani maring iman awasyarakat atau mungkin dia itu ragu-ragu di khusus ya tiadal arti yang dalam istimewa kiki kamu lo sing metu karomah ya bau huran mengkong banju diketo akan nopo karomah alahi yang ngatasi wong sing ragu-ragu mau perlu ini apa? Liu arifah supaya merohakan kain siro sopo Allah kusya Allah bima kelawan barang fihi ing kan iku tetep ing dalem ma min wada'il ihsan rupane saking pira-pira titipan kebagusane Allah sing dititipna wong sing nampa karomahe. Yo ngoten. Mun sawu pamane ngene. Enek mursyid jenengan wis Pak jenengan pribadi ngrasakno iso ndelok istimewaane mursyid niki. Mudah. Niku manfaatnya yang kangge sing sampean sing roh niku. Kadang-kadang si mursyite dhewe mboten ngerti lek wong nduwe keistimewaan. Si mursyite dhewe niki sok mboten ngerti lek dheke niku nduwe keistimewaan. Sing ndelok niku malah roh. Sing ngawahi ora lumangsa. Niku kata lho, yang ngoten niku nggih kata. Niku napa maknane? Maknanya apa? Niku maksudnya wong sing kalih Allah Ta'ala diwehi weruh niku nukur supaya ngerti nek le wong sing karomahe didelok niku wau torekoe teori ibadahe lewate lho nggih sikap tata krama sing dilakoni selama niki iku bener. Sistem keislaman yang diterapkan untuk dirinya itu benar. Niku satu. Dan atau mungkin ngoten. Tiang sing niki sing diwari roh ana karomah niku wau, mungkin asale ora tek ngandel. Asale gak patek ngandel. Angas, ana niku ingkang. Lho apa karomah ora. Nah, ngoten. Jadi suatu ketika ada ketegak karo wong sing duwe karomah niku. Lah niku bener roh ana bukti bahwa niki bener. Niku sedaya hikmah namanya nggih. Dadi ora kok soal karomah sing diburu tapi kita goleki hikmah. Mugi-mugi napa sing kula aturaken wonten dinanipun, monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ala sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man bi khairu kullu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.